Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian rutin di setiap ba'da subuh. Dan berikutnya kita akan melakukan studi kasus terhadap beberapa buyer, beberapa penjual yang dia tidak memiliki barang. Kita sering menyebut ada istilah reseller, ada istilah wakil, ada istilah dropshipper, ada istilah apa lagi? Ada istilah makelar, dan seterusnya. Dari sekian banyak istilah itu memicu kebingungan di tengah masyarakat. Sebenarnya cara nyari keuntungan ketika kita menjualkan barang milik orang lain yang benar itu kayak gimana? Apalagi kadang kita juga punya agen ya. Ada istilah agen, ada istilah distributor. Terus bagaimana kalau misalnya ada fee yang berjenjang, agen dapat sekian, nanti distributor dapat sekian, ada reseller 1, reseller 2, dan aneka model-model yang ada di masyarakat. Baik, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas itu untuk mendetailkan seperti apakah transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang terkait mereka yang menjual barang sebelum memiliki. Kita coba bantu dengan menggunakan media papan tulis ya. Ada beberapa kaidah yang barangkali bisa Anda jadikan sebagai acuan untuk memahami terkait masalah posisi orang lain atau posisi seseorang ketika menjual barang yang belum dia miliki. Jadi yang pertama, hukum asal transaksi, hukum asal muamalah adalah mubah. Ini kaidah yang sangat penting. Sehingga dengan kaidah ini nanti kita bisa turunkan dalam berbagai banyak kasus ya, berbagai macam kasus. Hukum asal muamalah adalah mubah. Hukum asal muamalah diperbolehkan. Dan kita tidak boleh mengatakan itu dilarang kecuali jika ada dalil. Dan kaidah dalam masalah muamalah dengan kaidah dalam masalah ibadah itu bertolak belakang 180 derajat. Kalau dalam masalah ibadah, kita punya kaidah hukum asalnya dilarang kecuali jika ada tuntunan. Kalau dalam masalah muamalah, hukum asalnya dibolehkan kecuali jika ada larangan. Sehingga dalam masalah muamalah yang kita cari bukan tuntunan dan caranya bagaimana, tapi yang perlu kita cari adalah bagian yang terlarang seperti apa. Sisanya berarti diperbolehkan. Berbeda dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah kita diajarkan cari tuntunannya dan jangan melakukan yang lebih dari tuntunan. Ikuti saja apa yang ada, karena ibadah itu satu paket yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi. Karena itu di sini ada dua kaidah yang saling bertentangan. Kaidah dalam masalah ibadah dan yang kedua adalah kaidah dalam masalah muamalah. Ini bagian yang cukup penting untuk kemudian kita pahami sebelum kita menurunkan ke kaidah-kaidah berikutnya. Kemudian berarti termasuk juga dalam masalah menjual barang yang belum dimiliki, gitu ya. Termasuk juga dalam masalah menjual barang yang belum dimiliki, karena itu bagian dari muamalah. Kapan sebuah kasus menjual barang yang belum dimiliki hukumnya dilarang? Kapan sebuah kasus diperbolehkan, kapan hukumnya dilarang? Karena itu semuanya masuk dalam masalah muamalah. Baik. Ada beberapa hadis yang di situ menyebutkan tentang larangan menjual, larangan melakukan jual beli yang dia belum memilikinya. Larangan menjual barang yang belum dimiliki, yaitu hadis Hakim bin Hizam. Hadis Hakim bin Hizam. Sebaliknya, ada hadis yang membolehkan bertransaksi dengan barang yang belum dimiliki. Sebaliknya, ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang membolehkan akad dengan barang yang belum dimiliki. Yaitu hadis tentang akad salam. Itu adalah hadis tentang akad salam. Baik. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menceritakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata wa hum yuslifuna fi tamrin fi sanatin aw sanatain aw thalatha. Wa qala man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa wazn ma'lum wa fi waqtin ma'lum. Ibnu Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan mereka melakukan akad salam untuk kurma dalam waktu setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun. Dan beliau tidak melarang, namun yang beliau sampaikan, siapa yang melakukan akad salam, maka timbangannya harus jelas, takarannya jelas, dan termasuk juga ya, waktunya harus jelas. Sehingga di situ kita bisa lihat objek yang dilakukan, yang diakadkan dia belum ada, dan itu berlaku dalam akad salam. Baik. Kemudian juga ada hadis yang membolehkan, yang membolehkan jadi wakil bagi pemilik. Contohnya hadis Urwah Al-Bariqi. Dalam hadis Urwah Al-Bariqi diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Urwah untuk membeli seekor kambing. Lalu Urwah dikasih uang satu dinar. Berangkatlah Urwah. Kemana? Kita tidak tahu. Di hadis itu tidak disebutkan. Yang jelas pokoknya dia meninggalkan Nabi SAW berangkat nyari kambing. Mau ke kandangnya, mau ke pasar, mau kemana, itu bukan urusan kita. Dan itu tidak mempengaruhi hukum. Anggap saja Urwah berangkat ke pasar kambing. Lalu setelah dapat kambing, atau setelah sampai di tujuan, Urwah membeli dua ekor kambing dengan harga satu dinar. Dibawalah itu kambing pulang. Di perjalanan atau di tempat yang berbeda, kita tidak tahu ini tempatnya di mana. Apakah masih di pasar ataukah di perjalanan ataukah di mana. Dan itu tidak mempengaruhi hukum. Anggaplah di perjalanan. Ketika Urwah menuju Rasulullah SAW, beliau menjual kambing itu ke orang lain seharga satu dinar. Anda tidak perlu tanya, Pak, pembeli yang kedua siapa. Kita tidak penting untuk tanya itu. Apakah pembelinya mau Abu Bakar, mau Umar, mau sahabat siapapun, itu tidak penting, tidak mempengaruhi hukum. Baik, yang jelas dari kasus Urwah ini, kita bisa membuat kesimpulan bahwa posisi Urwah dalam hal ini adalah wakil dari Nabi SAW dalam membeli kambing, karena beliau sudah dapat izin dan bahkan dikasih uang oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, Urwah itu menjual kambing tadi sebelum mendapatkan izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kok bisa pak dia belum dapat izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda bisa lihat Urwah begitu dapat dua ekor kambing, beliau tidak langsung ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, tapi yang dilakukan apa? Dijual salah satu tanpa memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Urwah menceritakan kejadiannya. Kemudian diserahkan seekor kambing dan uang satu dinar. Tayib, berarti di situ Urwah radhiyallahu anhu menjual milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjualkan barang milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum izin kepada beliau. Baik, dan kasus Urwah itu ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama masalah wakalah, yang kedua baik fuduli. Baik fuduli, Anda tentu masih ingat ini ya? Baik fuduli, insya Allah masih ingat. Apa baik fuduli? Jual beli fuduli. Baik fuduli, ini pernah kita bahas di kajian pengantar fikih jual beli. Baik fuduli adalah menjual barang milik orang lain sebelum mendapatkan izin dari pemiliknya, tapi sudah dipegang, sudah dibawa oleh penjual. Saya ulang ya, baik fuduli adalah menjualkan barang milik orang lain sebelum izin kepada pemiliknya, tapi sudah dibawa oleh penjual. Seperti Urwah tadi ya, dia sudah bawa itu kambing, tapi belum izin Nabi SAW dan dijual oleh Urwah. Contoh yang lain, saya minta kepada Anda, mas ini ada 10 buku, tolong kamu antar ke toko X. Kamu antar ke toko X. Begitu Anda antar, jarak 1 kilo ada orang yang beli buku itu. Berarti buku itu fisiknya ada enggak? Ada, Anda bawa fisiknya. Nah, Anda merasa orang ini beli karena dia butuh dan inginnya cepat, sehingga Anda layani, akhirnya Anda jual ke dia. Maksud Anda, nanti saya bisa ambil lagi ke toko, Anda bisa ambil lagi ke tempat saya. Akhirnya Anda jual buku itu. Dijuallah 2 biji misalnya. Anda dapat duit, lalu Anda balik lagi ke tempat saya, ngambil 2 biji karena mau diantarkan ke toko X dengan jumlah 10 eksemplar. Apa yang Anda lakukan itu disebut dengan baik fuduli. Baik, dan baik fuduli ulama beda pendapat apakah diperbolehkan ataukah tidak, dan pendapat yang kuat boleh jika pemiliknya mengizinkan. Karena di situ ada rincian, jika pemiliknya tidak ridha, tidak mengizinkan, ulama sepakat batal. Yang kedua, jika pemiliknya mengizinkan, ulama beda pendapat. Sebagian menilai batal, sebagian menilai diperbolehkan. Dan pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan, dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sudah? Kemudian berikutnya, ada akad samsarah ya. Boleh akad samsarah, yaitu makelaran, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, juga pernyataan dari Muhammad bin Sirin. Dan beberapa ulama tabi'in yang lainnya, yang mereka membolehkan akad samsarah. Samsara itu apa pak? Makelaran. Ini adalah akad makelaran. Boleh melakukan akad makelaran. Baik. Terus akad makelaran itu gimana? Sebenarnya kita sudah bahas masalah wakalah. Samsara sendiri ya tidak jauh beda seperti jadi wakil. Wakil untuk menjualkan, kan begitu? Karena inti dari samsara adalah dia menjualkan barang milik orang lain lalu mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Nah, dalam akad samsara di situ ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa simsar atau makelar itu boleh menentukan harga sendiri. Dia boleh menentukan harga sendiri selama diizinkan oleh pemilik. Ya, jika diizinkan pemilik. Ini simsar menurut Ibnu Abbas. Sehingga nanti keuntungan yang didapatkan oleh simsar adalah selisihnya, marginnya. Maka di sini dia dapat untung margin. Begitu ya. Karena dia diizinkan oleh pemilik untuk menentukan harga sendiri. Contohnya begini. Dari saya pokoknya 100. Kamu kalau mau jual lebih silahkan. Akhirnya dijual 120, 130. Di pembeli pertama dijual 120. Di pembeli kedua dijual 130. Pembeli ketiga dijual 140. Sah-sah saja. Karena dia sudah dapat izin dari pemilik. Ada juga simsar yang dia hanya dapat fee karena menjualkan, tapi dia gak boleh menaikkan harga, harga dari pemilik. Sehingga pada saat dia mau jual, dia hanya bisa menjual senilai harga yang ditetapkan oleh pemilik. Pak, ini harga final, harga eceran tertinggi 100. Anda jangan naikkan. Nanti kamu saya kasih fee 20%. Maka di sini dia mendapatkan keuntungan berupa fee. Yang jadi pertanyaan, untuk yang pertama, boleh enggak dia dapat fee? Jawabannya boleh-boleh saja. Sehingga dia dapat dua kali. Pokoknya ini store ke saya 100 ya. Nanti kamu saya kasih 20%. Kamu kalau mau naikkan silahkan. Akhirnya saya jual 130. Maka saya dapat dua kali. 20 selisihnya plus 20%-nya. Berapa tadi? 130 berarti saya dapat 30-nya margin dan plus saya juga dapat fee-nya. Kenapa, Pak? Ini dapat dua kali kok boleh? Kembali kepada ini, hukum asal muamalah diperbolehkan. Mana ada dalil yang melarang? Kalau Anda tidak menjumpai dalil yang melarang tentang masalah ini, maka pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Sehingga enggak jadi masalah dia dapat dua kali, dapat fee, dapat margin. Ini dapat fee saja karena marginnya enggak boleh tadi ya. Enggak boleh dinaikkan harganya. Karena seperti ini kembali kepada kesepakatan pelaku akad. Selama pemiliknya ridho, itu boleh dinaikkan, silakan dinaikkan. Kalau pemiliknya enggak ridho, maka jangan dinaikkan. Dan nanti upah yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan oleh si makelar kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Baik, dari sinilah kita bisa memahami bahwa tidak semua menjual barang yang tidak dimiliki itu dilarang. Ada kaidah umum yang disampaikan dalam hadis Hakim bin Hizam. Dan ada beberapa pengecualian yang tadi kita sudah sebutkan. Di antaranya adalah boleh menjual barang yang belum dimiliki sebagaimana dalam akad salam. Baik. Lalu ada satu lagi, boleh akad istisna. Boleh akad istisna. Meskipun barang belum ada. Barang belum ada. Bahkan inti dari akad istisna itu ketika barang belum ada. Kalau barang sudah ada, enggak perlu akad istisna. Anda datang ke penjual bakpia di outlet, dan di situ bakpianya sudah terpasang, sudah terpajang. Sudah tersedia sejumlah bakpia yang ada di outlet itu. Dan outlet ini milik produsennya. Lalu Anda mau beli misalnya 5 box. Anda beli 5 box, di situ sudah ada misalnya 20 box. Berarti kan tinggal ngambil apa yang ada, sebanyak 5. Itu akad istisna atau bukan? Karena dia produsen. Jadi di outlet, belakang outlet itu pabriknya, tapi ini outletnya. Anda beli di outletnya. Dan bakpianya sudah ada. Meskipun Anda beli di produsen, ketika barangnya sudah ada, maka tidak perlu akad istisna. Akad ini berlaku ketika barangnya belum ada dan minta untuk diproduksi. Makanya ketika dilakukan akad istisna, berarti itu bisa terjadi saat barangnya belum ada. Namun akad ini hanya berlaku jika status penjualnya adalah produsen. Dan Anda bisa paham, disebut produsen atau bahasa Arabnya soni apabila dia punya unit produksi. Apabila dia punya unit produksi, maka orang yang tidak punya unit produksi tidak bisa disebut produsen, sehingga dia tidak bisa melakukan akad istisna. Ada fatwa istisna yang diterbitkan oleh DSN ya, fatwa tentang istisna yang diterbitkan oleh DSN, dan itu sasarannya memang untuk perbankan syariah. Tapi fatwa ini nggak bisa diterapin. Kenapa nggak bisa diterapkin? Nggak bisa diterapkan karena kita bisa tahu bank syariah itu memproduksi apa. Kita tahu yang namanya perbankan itu core bisnisnya, unit usahanya adalah mengelola dana masyarakat. Ada uang masuk, kemudian nanti dikelola dengan cara dikeluarkan di unit A, unit B, dan seterusnya. Sehingga dia sama sekali tidak mungkin melakukan proses produksi. Kecuali kalau bank misalnya jualan kaos bank atau payung bank, nah itu mungkin dia bisa melakukan produksi. Tapi itu kan bukan barang dagangan bank. Atau jualan buku tabungan, Pak. Oh, itu gratis. Apalagi jualan slip setoran. Nah, itu apalagi? Itu nggak bayar. Maka di posisi ini, kenapa bank syariah tidak bisa menerapkan? Karena bank bukan produsen. Padahal syarat untuk bisa melakukan akad istisna adalah dia sebagai produsen. Nah, kemudian tadi ya, produsen itu tidak mesti dia melakukan akad istisna. Dia bisa jual beli biasa. Jual beli biasa jika barangnya sudah ada. Dia bisa akad istisna jika barangnya belum ada. Maka Anda seorang penjahit, misalnya Anda punya stok baju banyak, ada 100 baju. Anda pajang di toko Anda. Datanglah orang untuk mau beli. Pak, mau beli barang ini, mau beli baju ini. Kamu kan produsen ya, kita akad istisna. Anda salah dalam penamaan ya. Kalau barangnya sudah ada, tidak perlu akad istisna. Baik, sehingga di sini kami mau menegaskan, di posisi akad istisna berarti orang itu menjual barang yang belum dia miliki. Di posisi akad istisna, dia menjual barang yang belum ada. Kalau barangnya sudah ada, maka tidak ada akad istisna jadinya. Sudah? Sehingga di sini kita punya beberapa kasus di mana orang menjual barang yang belum dimiliki. Pertama, kasus salam. Nah, bedanya salam dengan istisna apa? Kalau ini berlaku untuk trader, dia nggak punya unit produksi, dia tidak memproduksi, tapi dia kulaan, kulak jual trader. Sedangkan kalau produsen, dia nggak kulak jadi, tapi dia kulak bahan baku. Sehingga misalnya ada orang yang pesan baju, dia nggak kulak baju, tapi dia kulak kain, dia kulak benang, dia beli apa misalnya kancing dan perlengkapannya untuk bisa diproduksi, jadilah sebuah baju. Kemudian kita juga mengenal ada akad jadi wakil, di mana dia tidak memiliki barang itu, tapi dia jadi wakil bagi pemilik. Nah, di sana ada akad wakalah biasa, diwakilkan untuk menjualkan, lalu dapat fee, dan itu nanti dibahas dalam akad samsara ini. Ada yang dapat fee saja, ada yang dapat fee plus margin, sesuai kesepakatan antara dia dengan pemilik barang. Kemudian ada baik fuduli. Baik fuduli itu apa? Tadi ya, menjual barang yang sudah ada di tangan, tapi itu milik orang lain. Nah, bagian ini ada dua rincian tadi, antara diizinkan dan yang kedua tidak diizinkan. Baik, boleh nggak kita melakukan baik fuduli, Pak? Ini barang milik orang lain, saya bawa, lalu saya jual. Kalau Anda yakin nanti diizinkan, ini pun ulama masih khilaf. Sebagian ulama dan beberapa mazhab, seingat saya Syafi'iyah dan Hambali, sebagian Hambali melarang ini. Nanti Anda bisa lihat lagi di buku pengantar fikih jual beli. Kemudian sebagian ulama membolehkan jika diizinkan, dan ini pendapatnya Syekhul Islam. Dan insya Allah yang lebih rajih yang ini, berdasarkan kisah Urwah Al-Bariki yang tadi kita sebutkan. Sehingga dalam hal ini, beliau Urwah menjual kambing tadi, padahal itu sudah jadi milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dapat izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah bisa dipahami terkait beberapa skema ini. Nah, kemudian yang jadi masalah sekarang, kalau ada beberapa istilah ya, ada reseller, ada dropshipper. Kita hapus saja ini ya, biar nggak ganggu. Yang ini aja, ini. Atas ini aja. Cukup, cukup insyaallah. Cukup. Baik. Sekarang kita punya beberapa istilah. Ada reseller. Di sini kelihatan enggak? Kanan dikit, ada. Ada reseller. Ada apa lagi? Drop shipper, ada agen, terus ada distributor, terus ada apa lagi? Ada marketer, dan banyak istilah ya. Ada marketer, terus ada apa lagi? Dan aneka istilah yang lainnya. Baik, mungkin Anda bisa ikut apa komen di Facebook untuk menambahkan istilah. Kalau beberapa istilah ini, Pak, yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana? Sebenarnya istilah ini kan bukan istilah yang muncul dari kitab-kitab para ulama, sehingga kita tidak bisa sebut ini istilah syar'i. Tidak. Ini istilah fikih juga tidak. Karena ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab, para ulama juga tidak disebutkan dalam hadis. Karena itu sebenarnya istilah seperti ini sifatnya fleksibel. Dia bisa menjadi A, bisa menjadi B, bisa menjadi C. Tergantung bagaimana skemanya. Tergantung bagaimana skemanya. Maka masalah istilah itu kita tidak terlalu detail bahas jauh. Yang penting gimana Anda melakukan skema ketika Anda menjual barang yang tidak dimiliki. Ini kan semua penjual barang yang tidak memilikinya. Pertama untuk reseller. Reseller itu berarti apa? Orang yang menjualkan ulang barang yang dimiliki oleh orang lain. Reseller ada banyak kemungkinan. Kita ulang di sini, reseller. Dia bisa jadi makelar, jadi simsar tadi ya. Dia bisa jadi simsar, makelar. Dan syarat untuk bisa jadi makelar apa? Dapat izin dari pemilik. Tolong jualkan barang saya. Atau dia minta izin ke pemilik, boleh gak saya menjualkan barang bapak? Sehingga dalam makelaran itu intinya ada izin resmi dari pemilik untuk menjualkan barang. Nah di sini boleh nggak reseller dapat fee plus margin? Boleh-boleh saja. Yang tadi sudah kita singgung ya, dia boleh dapat dua, menentukan harga sendiri selama diizinkan oleh pemilik, plus dia juga bisa dapat fee jika dikasih oleh pemilik. Baik, ini makelar. Bisa juga dia menjadi trader. Dia jadi trader. Trader itu gimana, Pak? Berarti dia kulak dulu, dia beli dulu dalam jumlah yang banyak, setelah itu dijual ulang. Sudah? Dia beli dulu dalam jumlah banyak, setelah itu dijual ulang. Nah, kalau ini dia baru boleh menjual ulang jika sudah menerima. Baru boleh jual ulang jika sudah menerima. Insyaallah Anda pahamin ya. Dulu sudah pernah kita bahas ini. Misalnya saya beli buku dalam jumlah banyak dari Surabaya. Sudah saya transfer, buku dikirim. Dalam proses pengiriman, boleh enggak saya menjual? Belum boleh. Tunggu sampai buku tiba di tempat saya, barulah saya boleh menjual buku itu. Ini sudah pernah kita bahas berkali-kali terkait orang yang menjual barang yang dia beli, dia baru boleh menjual lagi jika dia sudah menerimanya. Baik, insyaallah tidak ada masalah di sini. Kemudian gimana kalau resellernya reseller untuk akad istisna, reseller produsen ya, untuk akad istisna. Berarti di situ yang terjadi apa? Reseller untuk akad istisna. Ada produsen, lalu dia jadi resellernya. Misalnya, ya, si A itu produsen kaos. Kaos ada gambar-gambarnya dan seterusnya. Lalu Anda ikut menjualkan. Begitu ya, Anda ikut menjualkan. Maka ada dua kemungkinan di sini. Kalau posisi Anda sebagai makelar, ini saya kasih dalam kurung wakil, biar lebih tegas. Kalau posisi Anda sebagai wakil, berarti Anda boleh istisna. Ini berarti tadi kata kuncinya apa istisna? Kata kuncinya apa? Barang belum ada. Kalau sudah ngomong istisna, tolong bayangkan ini ya. Barang belum ada. Reseller, namanya reseller berarti dia orang lain. Orang lain menjual barang milik A yang A sendiri belum memilikinya. Berarti tumpuk berapa kali? Dua kali. Saya ulang ya. Resellernya misalnya siapa? Reseller A. Resellernya A. Produsennya B. Barangnya tidak ada. Barang belum ada. Sudah? Anda bisa lihat. A menjual barang B yang B sendiri belum punya barang. Nah, berarti di sini kalau ada konsumennya, di sini kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Di sini kelihatan? Bawahnya aja ya. X. X beli ke A. A resellernya B. Pak, saya mau beli baju. Lalu A bilang, oh siap. Harganya sekian. Silakan Anda transfer. Berarti dia melakukan akad. Padahal dia bukan produsen, tapi dia resellernya produsen. Padahal produsen sendiri barangnya kosong. Itu kan berarti tumpuk dua kali ya. Boleh gak yang kayak gini Pak? Sekarang coba Anda urutkan ya. Di sini jika posisi A sebagai wakil, dia sebagai wakil, maka berarti dia wakil dari produsen. Sehingga kalau A adalah wakil B, A adalah wakil B, maka A sama dengan B aksen. Aksen tahu aksen? B bayangan ya. A adalah B aksen. Ketika dia B aksen, berarti status dia sebagaimana B. Status dia sebagaimana B. Maka X berakad dengan A itu sama dengan X berakad dengan B aksen. Nah, ketika dia berakad dengan B aksen, maka dia boleh melakukan akad istisna. Bingung enggak? Hah? Enggak ya? Alhamdulillah. Baik. Sehingga di sini dia boleh melakukan akad istisna. Kenapa boleh? Karena di posisi ini status A sama dengan B. Lain halnya kalau dia trader. Enggak Pak, saya enggak dapat izin untuk menjualkan. Maka biasanya saya kulak dulu. Setelah kulak, baru saya jual. Nah kalau begitu, Anda baru boleh menjual ulang jika sudah menerima. Sehingga saat ada orang pesan ke Anda, lalu Anda kulak ke B, tapi B barangnya masih kosong, jangan Anda akad dengan X. Tunggu dulu sampai barang B tersedia, kemudian Anda beli, Anda terima, baru Anda jual. Prosesnya jadi lebih lama. Cuman biasanya kalau pakai skema kulak ini, Anda bisa menentukan harga sendiri. Contoh ya, pabrik-pabrik bakpia itu mereka tidak mau ada wakil, reseller, makelar, dan seterusnya. Pabrik-pabrik makanan jadi itu mereka tidak mau, karena mereka punya outlet sendiri. Nah, Anda datang dari luar kota, yang di situ tidak ada bakpia. Misalnya dari Palangkaraya, ya, tidak ada ya bakpia, tidak ada. Dan masyarakat Palangkaraya mengenal Anda sebagai orang yang suka menjual bakpia. Lalu banyak orang yang pesan bakpia kepada Anda. Padahal Anda bukan wakil, Anda kulaan dari Jogja. Maka yang bisa Anda lakukan hanyalah nunggu mereka, atau minta mereka untuk menunggu, bukan nunggu mereka, minta mereka untuk nunggu sampai Anda kulak bakpia. Setelah dibawa baru dijual ke mereka. Sudah? Kemudian kita beralih ke agen. Agen itu dalam bahasa kita lebih banyak jadi wakil. Umumnya agen itu wakil. Sehingga insya Allah untuk agen, selama dia jadi wakil, maka dia berhak untuk mendapatkan, untuk melakukan akad meskipun barang belum ada, dengan syarat di sumbernya barangnya sudah ada, atau di sumbernya, sumbernya adalah seorang sonik, seorang produsen. Distributor mungkin juga sama dengan agen. Marketer, ya biasanya dia juga wakil ya. Sehingga kalau kita lihat, tiga ini rata-rata adalah wakil. Marketer itu biasanya wakil, agen juga wakil, distributor juga wakil. Nah ini nih yang paling bermasalah itu ini ya, dropshipper. Broker, oh ada broker. Broker itu wakil biasanya, makelar dia. Sama ya. Ini saya, dari satu saya tambahkan lagi ya. Broker, marketer, agen, distributor itu rata-rata di tempat kita adalah wakil. Makanya dia disebut, dia agennya A, dia brokernya X, dia distributornya B, itu biasanya jadi wakil. Kalau reseller, nah itu ada dua kemungkinan. Kadang dia jadi wakil, kadang dia seorang trader. Di Pustaka Muamalah yang alhamdulillah sudah menerbitkan ada 9 buku atau berapa ya? 11. Ada 11 buku terkait masalah muamalah, dan satu yang tidak terkait masalah muamalah, atau dua yang bukan muamalah. Tafsir salat dan doa-doa orang sakit, untukmu yang sedang sakit, doa dan nasihat bagi orang sakit. Kita tidak punya marketer, tidak punya agen, tidak punya distributor. Pustaka ini adanya reseller, tapi posisi reseller itu bukan wakil, karena kita tidak punya wakil. Maka mereka para penjual-penjual yang ada di marketplace, yang ada di toko online ya, itu semuanya trader. Kamu silahkan beli dalam jumlah banyak, nanti dikasih diskon oleh Pustaka Muamalah sekian persen, selanjutnya terserah mau menentukan harga jual sendiri, yang penting tidak melebihi dari harga pasar ya. Nah tidak melebihi dari harga pasar itu aturannya adalah HET plus 30%. Nah, maksimal ini mengacu kepada pendapat sebagian Malikiyah. Kalau lebih dari ini masuk dalam kategori transaksi najash, atau masuk dalam kategori ghabn, pembodohan. Misalnya harga buku halal haram bisnis online 70.000, berarti dia maksimal hanya boleh menjual 90. Lebih dari itu pembodohan. Dan posisi mereka rata-rata trader, sehingga dia kulak dulu dalam jumlah banyak, setelah itu dijual. Tayyip. Nah kita kembali ke sini tadi ya. Jadi untuk marketer, broker, agen, distributor itu rata-rata wakil. Nah kalau wakil, berarti dia syaratnya apa tadi? Harus dapat izin. Harus dapat izin. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, untuk wakil, ini saya tambahkan berarti. Untuk wakil, pada asalnya tidak perlu bayar. Perlu dicatat ini ya. Pada asalnya wakil tidak perlu bayar. Bayarnya wakil itu di tempat kita kan ada dua ya. Wakil ketika bayar itu kan ada dua kemungkinan. Bayar member wakalah, yang kedua bayar untuk beli barang. Sehingga misalnya begini, kamu saya tunjuk jadi wakil ya, tapi nanti kalau mau bawa barang ya kudu nibani duit dhisik, harus bayar dulu. Misalnya beli 10 buku ya bayar 10 buku. Nah nanti kamu sudah jadi wakil saya, transfer dulu 10 buku. Misalnya harga buku 70 ribu ya, transfer dulu 700. Nah sekarang kamu sudah jadi wakil, selanjutnya silakan kamu jual. Sudah? Kalau terjadi seperti ini, pertama bayar untuk member wakalah. Pertanyaannya, kalau kamu bayar untuk member wakalah, itu kamu dapat apa? Ya, saya dapat hak menjualkan, hak memasarkan. Sekarang berapa nilainya? Ini cuma murah kok mas, 100 ribu. Nanti setelah itu punya hak untuk menjualkan. Baik, ini kan goror jadinya. Nilai ini goror. Goror apa horor? Goror, jangan sebut horor ya. Goror. Kenapa goror? Dulu pakai teori iwat dan muawat, karena dalam hal ini ada jual beli peluang. Kamu bayar 100, selanjutnya silahkan kamu pasarkan barang kami, kamu jadi wakil. Itu kan sama dengan jual beli peluang. Kok bisa pak? Dia kalau gak laku sama sekali gimana? Ya rugi 100. Kalau laku banyak, ya nanti nutup setelah dia bisa jual 10. Lebih dari 10 itu margin. Berarti kan kalau dia gak dapat 10 item yang bisa dia jual, dia masih rugi. Itulah bentuk gorornya. Dan ini tidak boleh ya. Seperti ini tidak boleh. Baik. Yang kedua, dia bayar untuk beli barang. Kalau dia bayar untuk beli barang, berarti bukan wakil lagi. Nanti jadinya apa? Trader. Kalau dia bayar beli barang, nanti jadinya trader. Berarti dia kulak untuk dia jual. Kalau kulak dia jual, aturannya baru boleh jual ulang jika sudah menerima barang. Berarti tidak bisa, mas saya kulaan 10 buku, baik harga total 700, transfer 700 dia. Sudah, setelah itu fotonya dipajang di marketplace, dijual. Nanti setelah laku, saya yang disuruh ngirim. Nah kayak gini tidak boleh jadinya. Berarti kamu menjual barang yang belum kamu terima. Dan Nabi SAW mensyaratkan itu sebagaimana dalam hadis Hakim bin Hizam. Ya Rasulullah, saya membeli barang, kemudian barang itu belum saya terima dan saya sudah mendapatkan keuntungan. Lalu Nabi SAW mengatakan, La tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kau menjualnya sebelum kau menerimanya. Baik, dan ini seingat saya juga saya sebutkan di buku Halal Haram Bisnis Online di bagian awal-awal ya, tentang masalah menerima, yang itu dijadikan sebagai syarat untuk menjual ulang barang yang sudah dibeli. Ada di halaman berapa itu? Coba kita lihat ya, sebelum goror. Nah, kita buka daftar isinya. Jadi Anda lihat tentang masalah takobut. Di masalah takobut halaman 20. Nah, di sini. Di halaman 22 ada hadis dari Hakim bin Hizam. Hakim bercerita, saya menjual makanan sebelum saya terima dan saya mendapatkan keuntungan darinya. Ketika saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku sampaikan kasusnya kepada beliau, beliau mengatakan la tabi'u hatta taqbidah. Jangan kau menjualnya sampai kau menerimanya. Hadisnya riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Nah, itu yang kami maksud tadi. Jika wakil itu bayar untuk beli barang, maka hukumnya dia berubah jadi trader. Dan kalau dia jadi trader, berarti jangan jual dulu sampai barang itu tiba di tempat yang ngaku wakil tadi. Ada? Terus kalau bayar dulu yang boleh gimana, Pak? Biar boleh. Ya. Bayar dulu yang boleh itu jika Anda bayar tapi dijadikan sebagai uang jaminan. Nah, insya Allah ini tidak masalah. Kamu kalau mau jadi wakil saya, maka harus bayar uang jaminan. Loh, kenapa saya harus bayar uang jaminan? Loh, kamu kan menjualkan barang saya. Gimana saya bisa percaya? Nanti kamu setelah bawa barang, didol, ora setor. Gitu ya. Setelah kamu jual, dapat duit, enggak distorkan, enggak diserahkan ke saya. Nanti saya rugi. Padahal kita baru kenalan. Kita belum teman yang akrab. Saya belum tahu tingkat kesikohan kamu. Ya. Apakah kamu ini sikoh ataukah kadzab? Kita tidak tahu ya. Maka karena kita tidak tahu, terus kita minta. Nah, terus gimana? Ini barang harganya 500.000. Kamu harus bayar jaminan dulu 500.000. Uang ini saya simpan. Jika nanti barangmu nggak laku, barang itu nggak laku, kamu kembalikan uang saya kembalikan. Sehingga status uang 500.000 tadi posisinya hanya sebagai jaminan kepercayaan. Dari situlah kita berani melepas barang kita kepada orang yang baru kita kenal, apalagi yang tidak kita kenal, dan nanti kita minta kepadanya, kalau nggak laku silahkan barang dikembalikan, karena dia kan wakil ya, wakil kalau nggak laku dia nggak nanggung. Barang kembalikan, uang saya kembalikan. Baik, kalau ini hukumnya boleh. Nah, disinilah bisa kita jadikan sebagai salah satu solusi ya. Ada produsen yang dia belum produksi barang, ada si A mau jadi reseller. Tapi produsen tidak bisa kemudian melepas barang begitu saja. Dan dia juga tidak mengizinkan kepada si A, silakan kamu jualkan, nanti kalau laku kamu kasih fee, kamu saya kasih fee. Akhirnya si A membayar ke sini senilai 1 juta. Nah, status ini yang tepat apa? Jadikan sebagai jaminan. Nah, nanti si A bisa ditunjuk sebagai wakil, kemudian dia bisa menjual. Maka posisi dia adalah produsen aksen, B aksen ini tadi ya. Dia sebagai pengganti dari B, ini B. Kalau dia sudah jadi wakil, maka jadinya lah dia B aksen. Maka boleh dilakukan akad istisna. Baik. Bulat enggak? Hah? Enggak. Nah, kalau bulat dijujuti ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ada beberapa hal yang barangkali masih membingungkan, tapi kami sarankan Anda silakan baca ulang ya tentang masalah dropshipper, kemudian juga tentang akad salam hal, sehingga dari situ Anda nanti bisa mendapatkan penjelasan tambahan, dan itu sudah kita bahas terkait beberapa pembagian tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau menyampaikan pertanyaan. Ini ada telepon yang sudah masuk, kita angkat. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih ini atas waktunya. Ini dari Bindin Saripudin di Banjarsari, Ciamis. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih, barakallahu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, ini transaksi yang sering, yang umum dilakukan di kita, yang misalkan menjahitkan pakaian gitu ya. Menjahitkan pakaian itu biasanya itu di konsumen bawa kainnya, terus minta dijahitkan pakaian, bayarnya itu belakangan pada saat pakaian jadi gitu. Nah, sementara kalau harganya itu kadang-kadang di awal, kadang-kadang di akhir setelah jadi, itu apakah tidak termasuk kali bil kali atau tidak ya, termasuk juga jual beli makan yang dimasak dulu gitu. Nah, itu kan pesan dulu ya, masak-masak, terus bayarnya setelah makan gitu. Kadang-kadang juga harganya tidak belum belum disampaikan, belum disepakati gitu. Nah, itu termasuk tali berkaya atau enggak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkenaan dengan hadiah Ustaz. Hadiah ya, yang saya hadiah satu di sini, hadiah itu kan hak sepenuhnya yang memberi hadiah gitu ya. Apakah mau apa ada syaratnya dulu atau enggak ya. Nah, itu hadiah itu seperti itu. Tapi di sisi lain, itu yang saya tahu juga ada beberapa perloman yang berhak yang dibolehkan menerima hadiah ya, seperti yang saya tahu itu adalah pacu unta, pacu kuda, memanah, dan yang bisa dikiaskan dengan tiga perloman tersebut gitu. Nah, seperti yang sekarang semarak di Agustusan gitu ya. Ya taruhannya kan hadiahnya itu dari sponsor, bukan bukan dari uang pendaftaran gitu. Tapi diberikan hadiah setelah masing-masing mendapatkan perlombaan dulu gitu ya. Perlombaannya ya yang mubah tentunya, dan masih dalam koridor syariat, artinya tidak melanggar syariat gitu. Nah, itu boleh nggak gitu, berikan okay. hadiah yang di luar tadi yang dibolehkan oleh syariat katanya yang saya tahu itu. Baik. Jadi, Hasan, terima kasih. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang pertama, jahit baju di mana konsumennya membawa kain sendiri, kemudian minta dijahitkan dan nanti pembayarannya setelah jadi. Ini murni akad jasa dan hukumnya diperbolehkan. Cuman yang jadi masalah, gimana kalau harganya belum ditetapkan di awal? Misalnya tadi ya, jahit baju. Lalu kita tanya, ini kira-kira kalau jadi harganya berapa? Pihak penjahit bilang, belum bisa saya tentukan sekarang. Sehingga harganya masih majhul. Ada unsur jahalah di harga. Akhirnya akad deal, tapi harganya gak jelas. Sebenarnya secara pendekatan masalah harga, ini termasuk pelanggaran. Karena menjual barang dengan harga yang gak jelas, itu ghoror. Dan ghoror dalam masalah harga hukumnya dilarang. Kecuali jika harga itu dikembalikan kepada urf. Kalau sesuai dengan urf, berarti sebenarnya orang sudah punya gambaran. Ya kira-kira untuk jahit baju seperti ini harganya antara sekian sampai sekian. Sehingga dia sudah punya gambaran antara sekian sampai sekian. Cuman belum bisa dipastikan dealnya, detailnya sampai berapa. Nah kalau sudah bisa mengacu kepada urf, sehingga nanti harga yang ditetapkan adalah menggunakan thamanul mithal, harga standar yang berlaku di masyarakat, dan dua-duanya bisa saling memahami, maka insya Allah diperbolehkan. Karena ghoror yang kecil, karena di sini kan jadinya ghoror ya, ghoror yang kecil itu diperbolehkan. Misalnya jahit baju itu harganya antara 100 sampai 150 misalnya ya. Cuman gak tahu Anda ini nanti 100 ataukah 150, selisihnya 50. Nah bisa jadi ketika deal setelah barang jadi, Anda ditetapkan harga 130. Berarti kan di situ goronnya di angka 30-nya. Tapi 30 ketika itu dilakukan saling ridho dan tidak ada potensi sengketa apapun, maka insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua terkait masalah hadiah. Untuk perlombaan yang diberi hadiah, selama di situ tidak ada taruhan, maka perlombaan yang sifatnya mubah hukumnya diperbolehkan. Dan mengenai hadiahnya, kembali kepada tadi, kalau hadiahnya tidak diambil dari taruhan boleh, sehingga tidak boleh ada taruhan di sana, dan hadiahnya tidak boleh dari hasil taruhan. Misalnya hadiah dari sponsor atau dari donatur atau yang lainnya. Karena itu untuk lomba di pekan Agustusan, jika ada orang yang dapat hadiah dari situ, insya Allah tidak masalah, selama lombanya bukan termasuk lomba yang terlarang. Nah, lomba yang terlarang itu pertama lomba yang memberikan madarat. Misalnya apa Pak? Misalnya tinju, mulakamah, itu tidak boleh. Karena Nabi SAW melarang orang memukul kepala. Contoh yang lain, lomba yang memberikan madarat, misalnya sangat mengancam nyawa, lomba menyikat gigi macan misalnya. Nah itu tidak boleh karena dia bisa mematikan. Kemudian lomba yang dia ada hadis larangannya. Dalam hal ini adalah lomba main apa ini? Dadu. Karena ada hadis yang melarang tentang la'bun nardi, lomba main nardi ya. Pak nardi itu berarti pak dadu ya. Man la'iba bin nardi, siapa yang bermain dadu, faka'annama ghamasa yadahu fi lahmil khinzir wa dami. Rawahu Muslim. Siapa yang bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya di daging babi yang bercampur dengan darah. Bahasa lain, seolah-olah dia mencelupkan tangannya di benda najis yang dianggap jijik oleh seorang Muslim. Sehingga seharusnya Muslim itu jijik untuk menyentuhnya. Nah, dikiaskan dengan ini adalah syatranji. Apa itu syatranji? Syatranji itu mirip seperti das-dasan, tahu das-dasan? Buat garis-garis ya, nanti melangkah-melangkah. Tapi beda dengan skak. Kalau skak kan kotak-kotak. Nah kemudian ulama berbeda pendapat. Kalau skak boleh enggak? Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Dan wallahu ta'ala alam, seperti Dr. Sa'ad As-Sasri hafizahullah ta'ala, beliau mengizinkan skak ya, selama tidak sampai buang-buang waktu atau tidak sampai melalaikan kewajiban dan seterusnya. Karena itu untuk lomba seperti lomba lari, kemudian pecah balon, terus apalagi petak umpet, ada lomba petak umpet? Tidak ada ya. Atau lomba engklek dan seterusnya, selama di situ tidak ada mandorot, insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, kita coba jawab pertanyaan melalui WA. Apakah produsen tidak boleh menggunakan akad salam dalam bertransaksi dengan agen atau reseller, Ustadz? Karena semua barang yang diproduksi oleh produsen pasti barang muayyan. Apakah produsen tidak boleh melakukan akad salam? Produsen tidak perlu melakukan akad salam. Dia bisa langsung melakukan akad istisna. Kenapa? Karena dia produsen. Salam itu berlaku untuk trader ya. Salam itu berlaku untuk trader. Loh berarti kalau dia tidak boleh akad salam, kan berarti dia menjual barang yang belum dimiliki. Betul. Dengan akad istisna dia boleh melakukan akad menjual barang yang belum dimiliki. Tapi akadnya akad istisna. Sehingga enggak jadi masalah ketika dia berakad dengan agen, berakad dengan reseller, dengan akad istisna silakan. Meskipun barangnya belum diproduksi. Dan dalam akad istisna tidak bisa kita nyatakan muayyan karena dia di proses produksi. Ya. Namun jika yang dimaksud muayyan tertentunya di situ adalah muayyan dalam arti kamu yang memproduksi, ya memang hukum asalnya seperti itu. Misalnya, saya mau baju dengan model kayak gini, itu kan dia jelaskan spek ya. Jika yang dimaksud dengan model ini sudah masuk dalam kategori muayyan, nggak jadi masalah karena memang proses produksi sesuai dengan spek yang diinginkan. Tapi kalau muayyan yang ini, nah kalau muayyan yang ini dalam arti bendanya sudah ada, maka tidak perlu melakukan akad istisna. Kenapa? Karena barangnya sudah ada. Jadi kembali kepada makna muayyan. Muayyan itu ada dua kategori ya. Muayyan dalam arti barangnya sudah ada di tempat akad. Pak, saya mau beli yang ini, Pak. Yang mana? Yang ini. Baik. Nah, ketika Anda tunjuk yang ini, padahal di situ ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan. Anda tunjuk yang ini, maka barang ini jadi muayyan. Contoh ya, binatang, orang jualan hewan, kambing misalnya, ada 100 kambing. Silakan pilih, harganya semuanya sama. 3 jutaan. Lalu Anda cari dari kandang-kandang, di kandang itu ada 100 kambing itu, Anda cari, yang ini, saya mau yang ini. Nah, ketika Anda tunjuk yang ini, maka yang ini jadi muayyan. Nah, terus dikasih kalung ya. Kambing misalnya Pak Budi, Pak Anto misalnya. Atau kambing Pak Ari. Baik, kasih kalung. Berarti dia sudah ditetapkan muayyan. Atau muayyan yang kedua, dia dibatasi kriteria yang sangat sempit. Dibatasi kriteria yang sangat sempit. Contohnya di masa silam, jual beli kurma yang kriterianya sangat sempit itu, misalnya saya hanya mau kurma dari Pak dari kebunnya Pak Farid. Kalau dari kebun yang lain saya tidak mau. Nah, berarti dia dibatasi oleh kriteria yang sempit. Ya, selama dia berasal dari kebun Pak Farid, konsumennya mau. Nah, ini juga termasuk muayyan. Dan ketika itu belum ada, kebun itu belum berbuah, maka tidak boleh diakadkan. Ini termasuk salam muayyan yang hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Baik. Gimana? Kita coba angkat pertanyaan melalui telepon. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Apa nih Ustaz? Mau tanya? Silakan. Mau tanya Ustaz? Halo? Silakan, Anda sudah terhubung. Ini terkait transaksi kembalian beli dan kembalian nih Ustaz, biasanya kalau di lapangan kadang misal saya beli barang harga 7.000, lalu si penjual uang saya 10.000 Ustaz, si penjual tidak ada kembalian nih, ada kembalian pas. Akhirnya saya bantu dengan saya tambahkan 2.000 biar dia bisa kembali 5.000. Dia karena kembaliannya ada, si penjual punyanya 5.000 untuk bisa kembalian, itu gimana dari hukumnya tadi ya? Baik, cukup Bapak. Satu lagi sebenarnya. Iya, silakan. Terkait yang terjadi saat ini nih, beredarnya uang 75.000 itu banyak orang-orang berbondong-bondong beli uang dengan uang itu, boleh gak tadi ya? Baik. Cukup Bapak? Udah, itu aja Ustaz. Nah. Makasih Ustaz. Untuk kasus yang pertama, tidak ada masalah Bapak. Karena berarti kan Anda membayar 12.000, kembali 5.000. Meskipun awalnya Anda bayar 10.000 ya, kembali 3.000 tidak ada, adanya 5.000. Baik Pak, saya tambahkan 2.000, kembali 5.000. Itu kan berarti sama dengan Anda bayar 12.000, kembali 5.000. Enggak jadi masalah. Karena ini bukan sharaf yang terjadi, tapi yang terjadi adalah akad jual beli biasa. Tayib. Sharaf itu terjadi jika uang dengan uang. Tapi ini enggak. Anda beli barang, uangnya dibayar gede, lalu Anda dapat kembalian. Nah, dibayar gede itu bisa 10.000, bisa 12.000, terserah Anda. Nah, ketika Anda bayar 10.000 plus 2.000 meskipun tidak bersamaan, apakah itu sharaf? Tidak, itu pembayaran. Lalu Anda dapat kembalian 5.000. Hukumnya boleh. Kemudian beredar uang 75.000. Saya cuma baru tahu beritanya, ternyata real itu ya. Saya kira itu fiktif ya. Lalu orang berbondong-bondong beli. Boleh saja beli uang 75.000 dengan syarat harus tunai dan sama. Sehingga pembayarannya juga harus 75.000, 50.000, 20.000 plus 5.000. Jadinya 75. Enggak boleh ada selisih. Kalau 75.000 dibayar 80 gimana? 5.000 hukumnya riba fadl. Hukumnya haram. Dan masyarakat Indonesia modelnya kayak gini ya. Terlalu senang dengan uang baru. Nah, kalau ada uang baru itu Masya Allah dilus-lus ya, disimpan, dilaminating. Begitu uang yang baru ini banyak beredar, sudah selesai. uang itu sudah lecek dan seterusnya. Awal pertama uang 2000 rupiah terbit, nah, itu banyak orang yang suka uang 2000. Begitu uang 2000 sudah makin banyak, nah ini uang yang paling dikeluarkan pertama untuk bayar parkir maksudnya ya. Jadi ya kita tidak perlu terlalu apa ya, kalau ada tren kayak gini dia biarkan aja berjalan dengan normal. Jadi gak perlu terlalu dikejar-kejar ya, jika memang itu uang baru Anda boleh saja memilikinya, tapi dengan syarat ditukar dengan nilai yang sama. Baik, silakan pertanyaan melalui ya. Apakah ada doa akhir tahun atau awal tahun baru Hijriah? Baik, saya anggap ini pertanyaan yang terakhir ya untuk hari ini. Apakah ada doa awal tahun dan akhir tahun Hijriah? Seperti yang kita tahu dalam sejarah di masa silam berkaitan dengan kalender Hijriah, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka sudah kenal tanggal, kenal bulan. Para sahabat sudah kenal tanggal, kenal bulan. Demikian pula di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi mereka enggak punya angka tahun. Sehingga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Ramadan, tanggal sekian Ramadan, tanggal sekian Syawal, tanggal sekian Muharram, dan seterusnya. Makanya kita tahu ada ibadah-ibadah yang dilakukan berdasarkan tanggal tertentu. Namun tidak ada angka tahun. Sehingga tidak ada bulan pertama, bulan kedua, tidak ada. Ngertinya pokoknya bulan Muharram, bulan Safar, bulan sekian, tidak ada. Tidak ada angka bulan. Dan angka tahun baru ada di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ceritanya ini disebutkan oleh Syekh As-Salabi dalam buku beliau tentang sejarah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang beliau menjadi gubernur Umar di daerah Irak, di daerah Kufah, sering mendapatkan surat dari Umar. Nah, di surat itu cuman tertulis ya, surat ini ditulis di bulan Sya'ban. Surat ini ditulis di bulan Sya'ban. Kemudian ketika sampai di Abu Musa, Abu Musa itu bingung. Ini bulan Sya'ban kemarin ataukah bulan Sya'ban sekarang? Ya, mungkin suratnya sampai di akhir bulan Sya'ban. Karena kita tahu perjalanan di masa silam itu butuh waktu yang lama. Kadang berbulan-bulan dari Madinah yang berada di daerah Hijaz. Hijaz itu berarti tepian bagian barat Jazirah Arab yang mepet dengan Laut Merah. Ke Kufah. Kufah itu berada di Irak. Irak agak ke utara. Kalau Basrah itu mepet dengan laut, kalau Kufah agak ke utara. Kita bisa lihat kira-kira perjalanannya berapa menempuh jalan darat tanpa kendaraan motor, tanpa kendaraan bermotor. Enggak ada mesin. Mereka pakai onta, pakai keledai, pakai kuda. Sehingga sampai di tujuan butuh waktu yang sangat lama. Dalam proses itu, ya, Abu Musa ketika mendapatkan surat, ini surat kapan? Sya'ban tahun kemarin ataukah Sya'ban sekarang? Rajab tahun kemarin ataukah Rajab sekarang? Ini bulan ini ataukah bulan yang kemarin, tahun kemarin? Ya, kemudian kebingungan Abu Musa ini disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau memerintahkan kepada mereka, "Da'u, tetapkan satu tahun yang kita jadikan sebagai acuan." Sehingga agar tahu angkanya. Kalau enggak ada angkanya, orang akan kebingungan. Akhirnya mereka pun menetapkan tahun Hijriah. Nah, kemudian mereka khilaf. Yang mau dijadikan sebagai bulan pertama itu bulan apa? Ada yang mengusulkan Ramadan. Ada yang mengusulkan Muharram. Ada yang mengusulkan Rabiul Awal, ada yang mengusulkan ini, mereka khilaf. Akhirnya usulan yang diterima adalah Muharram. dengan pertimbangan karena bulan Muharram kaum muslimin baru saja pulang dari kegiatan haji, sehingga haji ditaruh di bulan yang terakhir, Dzulhijjah. Kemudian mereka juga berbeda pendapat. Terus tahun pertama itu tahun kapan? Tahun ini atau bagaimana? Terus mereka beda pendapat. Ada yang menyampaikan usulan tahun pertama adalah tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti kita tarik mundur. Tahun pertama kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti sekarang tahun sudah tahun kesekian, kesekian puluh. Tidak diterima. Ada yang mengusulkan, oh tahun pertama adalah tahun di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Juga enggak diterima. Ada yang mengusulkan tahun pertama adalah tahun wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga enggak diterima. Karena nanti jadinya malah mengulang kesedihan. Akhirnya yang disepakati adalah tahun pertama adalah tahun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Andaikan waktu itu sahabat ketika rapat mereka sepakat tahun pertama adalah tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka mungkin namanya bukan kalender Hijriah, tapi namanya kalender Miladiah, karena Milad itu berarti waktu kelahiran. Andaikan tahun pertama adalah tahun di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi nabi, maka namanya bukan Hijriah, tapi namanya kalender Bi'thiyah. Karena Bi'tha itu artinya pengutusan. Sehingga jadilah namanya kalender Bi'thiyah. Andaikan tahun pertama adalah tahun wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin namanya jadinya kalender Wafatiyah. Tapi karena namanya, karena tahun pertama adalah tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikenal sebagai tahun Hijriah. Makanya dalam kitab-kitab para ulama sering ditulis beliau lahir tahun sekian ba'da hijratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang jadi acuan adalah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah kalender Hijriah. Baik. Nah kemudian dari sini kita bisa pastikan bahwa dalam Islam gak ada tahun baru. Gak dikenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikenal di zaman Abu Bakar. Dalam arti ya, tidak ada tahun baru dalam arti tidak dikenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun dikenal di zaman Abu Bakar. Sehingga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat tidak pernah mengenal istilah Muharram bulan pertama. Satu Muharram tahun baru, tidak kenal. Nah kalau itu belum ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan belum ada di zaman Abu Bakar, kok tiba-tiba ada dalil yang berisi doa tahun baru, ada broadcast melalui WA yang berisi doa tahun baru, ini jelas palsu. Dan saya juga mendapatkan broadcast pertanyaan salah satu jamaah, di situ ada dalam kurung riwayat Tirmidzi, dalam kurung riwayat ini. Sehingga jamaah tanya, ini ada riwayatnya Pak Ustadz? Ya kalau ada riwayatnya kayak gini, ini kedustaan. Gak pernah ada hadis yang berbicara tentang doa tahun baru, apalagi dalam kurung riwayat Tirmidzi. Makanya orang zaman sekarang, masya Allah, berlaku seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau sudah gak punya rasa malu, sakarapmu ngelakoni apapun, terserah mau melakukan apapun. Dan orang sekarang sudah gak punya rasa malu untuk menyebarkan berita dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada istilah tahun doa tahun baru, doa akhir tahun, tidak ada. Gimana ada doa akhir tahun, doa awal tahun? Sementara di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikenal istilah itu. Di zaman Abu Bakar juga tidak dikenal istilah itu. Dan kalau kita perhatikan terkait masalah penetapan tahun baru, itu sifatnya hanya untuk masalah apa? Administrasi. Sehingga nanti surat di situ dicantumkan angka tahunnya. Bukan masalah ibadah. Maka tidak ada sama sekali kaitannya dengan ibadah. Sehingga kalau ada orang yang tanya, ada nggak ibadah yang disyariatkan di malam tahun baru? Ya nggak ada. Oh, Nabi SAW nggak pernah kenal. Baik. Dan doa yang ada adalah doa ketika melihat hilal. Doa ketika melihat hilal. Dan itu berlaku bagi yang melihat hilal. Kalau kita yang enggak melakukan ru'ya, enggak melihat hilal, maka doa itu tidak disyariatkan. Disyariatkan bagi mereka yang melihat hilal. Dan itu berlaku untuk semua bulan, baik Muharram, Safar, Rabiul Awal, maupun bulan-bulan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.